Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini saya Putri Abasannya dapat kembali hadir menjumpai Anda semua dalam live interaktif tayangan perdana untuk pertama kalinya, yaitu Tele Dakwah, yang merupakan suatu program yang akan memberikan pencerahan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya mengenai ayat suci Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bagi Anda sekalian yang ingin berinteraktif dengan kami di sini, bisa langsung menghubungi di nomor telepon 5743476 untuk Jabotabek dan 0215743478 dengan passwordnya adalah Baliguani Walau Ayat. Dan nantinya setiap pemirsa sekalian akan mengikuti dan berpartisipasi, dan insya Allah yang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000 bagi pemenangnya. Dan pemirsa, pada tema hari ini kita akan membahas mengenai al-ilmu nuron, yaitu ilmu adalah cahaya. Dan bersama saya Putri Abasanan, dan nanti kita akan dinilai oleh dua orang, satu orang Dewan Hakim dan satu orang Dewan Muhadisin. Dan seperti biasanya bagi Anda yang ingin berinteraksi sekali lagi di 5743476 dan 5743478. Baiklah pemirsa, sebelum kita akan melanjutkan acara hari ini, kita akan istirahat dulu sejenak. Kita akan saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini dalam acara Tele Dakwah. Dan seperti biasanya sekali lagi saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh Kak Sukeri Abdillah. Mana ya Kak Sukerinya ya? Sepertinya sudah hadir di studio dan tampaknya belum masuk. Ya, ini dia. Assalamualaikum Kak Geri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Putri gimana? Alhamdulillah. Lama ya baru ketemu lagi. Iya. Tapi ini kita enggak apa-apa ya. Aku duduk, Kak Geri berdiri ya. Silakan, mana yang enak aja. Iya, baik. Subhanallah. Saya pengen nyapa dulu. Silakan, silakan. Di seluruh tanah air boleh ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa sekalian dalam tayangan perdana Tele Dakwah kali ini. Seperti biasa kami juga tetap mengundang partisipasi Anda. Tele Dakwah adalah lomba berdakwah di lisan melalui pesawat telepon. Anda nanti bisa mendayal kami di line telepon 5743476 atau 0215743478. Hanya saja passwordnya mungkin sedikit berbeda dengan acara Tele Tilawah, yakni untuk Tele Dakwah adalah Baliguani Walau Ayat. Dan bacaan Anda atau penyampaian pemaparan dakwah Anda akan dinilai oleh dua orang Dewan Hakim. Dan tentu saja Putri, nanti untuk lebih mudah lagi, salah satu Dewan Hakim kita akan memberikan contoh ya. Betul sekali, jadi satu orang Dewan Hakim dan satu orang Dewan Muhadisin yang mengenai ahli tafsir ya. Baik, jadi ada yang ahli tafsir Quran, ada yang juga Muhadisin ahli hadisnya. Iya, betul sekali. Dan siapa yang akan menyampaikan nanti untuk contoh? Baik, sudah hadir satu orang Dewan Hakim di studio, yaitu Bapak Dr. Ahmad Lutfi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah baik. Subhanallah. Dan nantinya beliau akan memberikan pembekalan mengenai materi hari ini ya. Iya, mungkin sambil nunggu nanti teman-teman di seluruh tanah air untuk menelpon di line telepon 5743476 atau 0215743478. Kita akan simak terlebih dahulu pembekalan ya. Iya, mengenai tema kita hari ini yaitu ilmu adalah cahaya. Iya. Silakan kepada Ustaz. Monggo silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ilmu merupakan suatu hal yang penting sekali dalam Islam, dan banyak sekali ayat Al-Qur'an dan hadis membahas mengenai ini. Silakan menggunakan ayat Al-Quran dan silahkan menggunakan hadis-hadis. Kalau ayat Al-Quran tolong disebutkan ayat berapa atau surat apa. Sedangkan hadis ada hadis yang sahih, ada yang hadis hasan, ada yang hadis yang dhaif, dan juga ada yang hadis yang palsu. Tolong jangan sampai menggunakan hadis-hadis yang palsu, karena kita gak boleh menggunakan hadis-hadis palsu dalam ceramah kita, dalam dakwah kita. Nah, banyak sekali hadis-hadis yang sahih mengenai al-ilmu nurun sebagai tema kita. Sebagai contoh, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ini sekalipun hadisnya dhaif, rawahu Ibn Majah, tapi boleh digunakan. Bisa juga menggunakan hadis man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Ini juga hadisnya sahih. Ada juga hadis man su'ila an ilmin thumma katamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Ini juga hadisnya sahih. Nah, silahkan menggunakan hadis-hadis yang banyak sekali untuk mengekspresikan bagaimana ilmu itu sebagai nur dalam konsep Islam. Ayatnya juga banyak, nanti akan disinggung oleh Ustadz kita Dr. Ahzami Samiun Jazuli. Beliau pakar sekali dalam bidang tafsirnya. Nanti saya akan banyak mengupas atau banyak menilainya dari sisi hadisnya. Sedangkan dari sisi Al-Qur'annya, dokter bisa menyampaikannya sedikit. Ya, terima kasih Ustaz. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ad-da'wah itu adalah ilallah. Jadi kita mengajak umat manusia untuk mengikuti ya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ikhwatul iman hafizakumullah, ketika kita berdakwah baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan atau sikap atau pembelaan, dasarnya harus jelas. Makanya dalam surat Yusuf dikatakan kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Jadi katakan Muhammad, aku berdakwah, aku mengajak ilallah kepada Allah ala basirah, ay ala dalil, ala minhaj. Jadi ketika kita berdakwah, saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, harus berangkat ya dari ya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ala ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap ustaz, setiap mubalig yang menyampaikan pesan-pesan Allah, jangan sampai dominan ya kila wa qalunya atau cerita lucunya. Karena ini kita sedang mengajak umat manusia untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalilnya harus benar. Dalilnya harus benar, baik minal kitab was sunnah, baru nanti diperjelas oleh aqwalul ulama, pendapat-pendapat para ulama. Iya, barangkali sudah cukup jelas Putri ya. Iya, betul untuk sekali. Untuk teman-teman yang akan bergabung dengan Tele Dakwah. Betul. Jadi sekali lagi untuk tema hari ini adalah mengenai al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Jadi bagi pemirsa sekalian yang ingin berinteraktif dengan kami di sini, bisa langsung menghubungi di nomor telepon 5743476 untuk Jabotabek dan 0215743478 dengan passwordnya adalah Baligho Wal Ani Walau Ayah. Iya, dan Subhanallah. Kita juga perlu mengingatkan ya kepada teman-teman, nanti jika sudah tersambung, waktu yang Anda miliki atau durasi yang kami berikan kepada Anda hanyalah 3 menit. Namun demikian, tentu saja ketika tersambung nanti setelah Anda menyebutkan Baligho Ani Walau Ayah, kemudian Anda boleh memulainya atau membukanya dengan hamdalah dan salawat secara singkat. Kemudian Anda menyampaikan isi ceramah Anda, dan waktu ini terus akan running, akan terus bergerak, sehingga Anda harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika waktu sudah habis nanti, kami akan putus kalau ternyata memang apa yang Anda sampaikan memang belum selesai. Oleh karena itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu Putri ya? Iya, betul sekali. Jadi kita sambil menunggu partisipasi dari Anda sekalian yang memang ingin menambah ilmu pengetahuan, iya, mengenai hadis maupun Quran ya Kak Keri ya. Iya. Subhanallah, apakah sudah ada yang masuk sepertinya? Tampaknya semua sedang siap-siap. Apalagi sedang siap-siap. Indonesia Barat kan baru saja selesai subuh barangkali ya. Atau jangan-jangan, wah tampaknya malah langsung tersambung Putri ya. Baik, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Silahkan, Bapak atau Ibu. Ya, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya dulu Pak. Ya. Passwordnya adalah Baligho Ani Walau Ayah. Silakan. Baligho Ani Walau Ayah. Bagaimana Pak? Passwordnya? Iya, passwordnya Baligho Ani Walau Ayah. Ini agak samar-samar Pak, karena kita agak samar-samar. Iya, karena Bapak sudah tersambung dengan teledakwah, Bapak harus mengucapkan passwordnya terlebih dahulu. Passwordnya adalah Baligho Anni Walau Ayah. Baligho Anni Walau Ayah. Walau Ayah. Iya, dari okay. Coba dulu lagi. Baligho Anni Walau Ayah. Baligho Anni Walau Ayah. Walau Ayah. Ayah. Iya. Dari siapa di mana nih Pak? Di Bali Pak. Hmm? Bapak siapa dari, maaf? Dari Deni di Bali. Pak Deni. Di ya, Bali, di ya? Bali ya? Alhamdulillah ya. Dari Bali ya, sama. Silakan Pak, tema kita kali ini adalah al ilmu nurun atau ilmu adalah cahaya. Bapak bisa memulai dari sekarang, sudah siap? Oke siap Bapak. Ya, waktunya sekali 3 menit ya Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya, silahkan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Begini, masalah ilmu di agama kita Islam ini, saya cukup setuju sekali dikaji. Masalahnya begini, Pak Ustaz. Kita di dunia Islam ini, khususnya yang ada di Indonesia, pada dasarnya mengamalkan ilmu Al-Quran itu hanya sebatas membaca dan menghafal. Justru itu barangkali yang jadi fenomena bagi saya. Jarang sekali Ustadz kalau berceramah itu menguraikan masalah kandungan Al-Quran. Saya kemarin tertarik dengan ada suatu ceramah di TVRI, yaitu Ibu Hajah Farida Anum, di mana beliau selalu mengangkat seluruh tema daripada materi ceramah itu dibuka dari Al-Quran itu. Akan tetapi sebaliknya Pak, saya sangat kecewa sekali mendengar tausiahnya Ibu yang ada sering menyiarkan di Indosiar, yaitu Pak AA dan Mama. Nah itu selalu menguraikan daripada individu sendiri. Nah saya sebagai jemaah makmum di Indonesia barangkali, agar kedua-dua pendapat ini tolong disinkronisasikan. Agar supaya kita mendapat wawasan ilmu. Demikian pula masalah Al-Quran dan hadis ini perlu kita pegang dan kita cerna apa yang terkandung di dalamnya, supaya kita tidak terobsesi dengan adanya bahwa fatwa selama ini yang terjadi dengan membaca Al-Quran saja, mendengar saja sudah dapat pahala. Itu kalau saya barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Deni, dan kami informasikan kembali kepada Anda semua pemirsa bahwasanya acara teledakwah adalah lomba berdakwah bilisan melalui pesawat telepon. Oleh karena itu, setelah Anda tersambung dengan kami, kami sapa, kemudian jangan lupa langsung Anda sampaikan passwordnya, yakni Baligho Anni Walau Ayah. Kemudian Anda bisa mengawalinya dengan hamdalah dan salawat. Kemudian ayat atau hadis yang akan Anda sampaikan, silahkan langsung Anda uraikan, waktu Anda hanya 3 menit. Iya, betul sekali. Dan sepertinya sudah ada yang masuk lagi teleponnya. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik. Dengan Mas atau Bapak siapa ini? Dengan Abdul Razik. Di mana, Pak? Di Ciputat. Di Ciputat. Passwordnya dulu, Pak. Baligho Anni Walau Ayah. Bagaimana? Baligho Anni Walau Ayah. Baligho Anni Walau Ayah. Alhamdulillah Tuhan. Mungkin karena tayangan perdana, jadi banyak yang belum mengetahui. Baik, silakan Bapak langsung bisa dimulai. Waktunya 3 menit ya Pak. Dan temanya adalah ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billah walhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi Islam laki-laki dan Islam perempuan. Bukan saja itu, menuntut ilmu dianjurkan bahkan semenjak dari buayan sampai kepada liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, kata Nabi. Menuntut ilmu itu dimulai semenjak buayan sampai kepada tiang lahat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan Nabi Sulaiman alaihi salam ketika disuruh memilih antara tiga, yaitu wanita, harta dan ilmu, beliau memilih ilmu. Dengan ilmu beliau mendapatkan harta yang sangat berlimpah. Dengan ilmu bahkan beliau bisa mendapatkan seorang wanita cantik, yaitu Ratu Balkis. Dengan berilmu beliau diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat pada surat Al-Mujadilah 11, Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di sini Allah menggunakan kata-kata taufi ilmu dore yang mengatakan istiqbal sekarang dan akan datang, bahwasanya orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya sekarang dan akan datang di dunia maupun di akhirat. Iya, baik. Pak Ustaz Abdul Razif, ternyata waktu sudah habis. Iya, mungkin kalau saya sudah berbicara kayaknya enak ya. Lama sekali gitu ya, tapi karena waktu hanya 3 menit dibatasi ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ya, sepertinya sudah ada yang masuk lagi, coba Kak Keri. Tapi kita informasikan kembali nomor teleponnya. Oh iya benar, tersambung Putri. Kita silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya dulu. Baligho Ani Walau Ayah. Iya, sip. Dari siapa, di mana nih? Dari Ibu Eriani dari Flores. Ibu Eriani dari Flores. Alhamdulillah. Flores. Ibu, ini adalah lomba berdakwah di lisan melalui pesawat telepon ya, Bu ya. Iya. Dan tema kita adalah ilmu adalah cahaya. Ibu sudah siap? Insya Allah. Baik, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Dalam tema kita kali ini, ilmu adalah cahaya. Alangkah indahnya kalau setiap diri memahami bahwa ilmu adalah cahaya. Namun sayang, banyak di antara kita yang kurang memahami bahwa ilmu adalah cahaya. Banyak di antara kita yang mengamalkan ilmu itu tanpa ada pemahaman bahwa ilmu itu berasal dari Al-Quran. Namun mereka bangga bahwa apa yang diamalkan adalah itulah yang benar. Sungguh di antara kita banyak, kalau kita sadari kesesatan demi kesesatan telah kita jalankan, sementara syaitan membenarkan apa yang kita lakukan. Padahal kita belum merujuk kepada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh naif kita sebagai manusia ini. Pagi-pagi bangun, sebelum melakukan sholat subuh, ada di antara kita yang mengaku umat Islam, jalan-jalan pagi-pagi padahal muka masih penuh dengan karut-karut dan marut, sementara kita belum melakukan sholat subuh. Padahal kan ada hadis yang mengatakan sholat sunat sebelum subuh saja lebih baik daripada isi dunia dan lebih baik daripada seisi dunia. Tapi kalau untuk amalan-amalan yang lain seperti yang bukan disunahkan oleh Nabi kita, berlomba-lomba demi ingin mengharapkan pujian daripada manusia bukan karena selain Allah, sungguh amat disayangkan pada akhir-akhir ini. Apalagi kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kita kurang melihat kepada ilmu yang sudah diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang katanya. Baik, ya. Ibu Ani, mohon maaf karena waktunya sudah habis ya. Terima kasih sekali lagi. Dan mungkin juga kita perlu ingatkan kepada para peserta bahwasannya insya Allah nanti countdown juga akan kami munculkan di layar televisi Anda. Oleh karena itu pada saat berbicara silakan Anda bisa terus memantau layar kaca televisi Anda sehingga Anda nanti tidak kehabisan waktu untuk itu. Iya, betul sekali. Jadi sambil berdakwah kita juga harus memperhatikan waktu yang diberikan oleh Dewan Hakim pastinya ya. Kita terima dulu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya dulu, Pak. Passwordnya. Baligo ani walau ayah. Alhamdulillah, berarti sudah hafal sekarang ya. Alhamdulillah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Rifa Anto di Ciputat. Di Ciputat. Baik, sudah siap, Pak? Insya Allah. Insya Allah ya. Tiga menit. Silakan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa di mana saja berada, sudah menjadi fitrah manusia bangsa apapun suka kepada ilmu. Justru itulah setiap orang berlomba-lomba menuju dan mencari ilmu di dalam berbagai-bagai bidang. Pada umat Islam pula ia didorong lagi oleh ajaran agama, yaitu dalam hadis, dalam ayat Al-Quran yang Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam ayat pertama pun ikra, artinya membaca. Membaca itu artinya belajar. Belajar itu menuntut ilmu. Setelah mendapat ilmu, bisa membangun bangsa. Bisa dengan berekonomi, dengan apapun, tetapi atas nama Allah. Bukan atas nama kaum, atas nama partai, atas nama apapun, tapi atas nama Allah gitu. Jadi kalau orang dengan berilmu dapat menghilangkan dari kebodohan, dengan ilmu pengetahuan manusia bisa maju di bidang apapun, bidang ekonomi, di bidang pembangunan, di bidang perhubungan, di bidang persenjataan, di bidang apapun. Tapi walaupun secara fitrah manusia menuntut ilmu, tidak semua orang dapat mencapai ilmu karena mungkin Allah Ta'ala telah takdirkan dia lemah akal. Mungkin seorang itu tidak dapat peluang belajar dengan cukup karena kemiskinan. Karena tidak ada peluang kemudahan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang tinggi, seperti tempat belajar terlalu jauh. Jadi itulah ada sebab-sebab orang tidak mendapatkan ilmu. Begitupun orang yang mencari ilmu ada berbagai-bagai keinginan terkenal, tapi yang paling bagus orang melihat ilmu karena perintah Allah Ta'ala dengan tujuan akan mendapatkan mengamalkan ilmu supaya bisa mengabdikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Moga-moga dengan mendapat keridhaan Allah Ta'ala dan selamat daripada kehinaan di dunia dan akhirat. Inilah menggunakan ilmu untuk membangunkan ekonomi, pertanian, apapun untuk melindungi iman. Jadi mereka sangat menjaga syariat, terlalu menjaga halal dan haram. Inilah kita mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton dari Ciputat. Alhamdulillah. Memang kalau kita menerima beberapa telepon tadi, tema-temanya isi dari ceramahnya bagus-bagus semua ya. Luar biasa ya, ternyata para pemirsa sudah begitu siap dengan materi-materi kita. Betul. Dan tadi tapanya ada yang tersambung, Putri, akan coba kita sapa. Oh iya, baik. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya Balighu anni walau ayah. Iya, dari ibu siapa di mana? Dengan Sunani di Muria Utara. Muria Jakarta. Utara. Iya. Iya. Temanya adalah ilmu adalah cahaya. Sudah siap? Iya. Suaranya bisa dikerasin lagi ya, Bu ya. Silakan, iya, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukranillah, amma ba'du. Ilmu itu diibaratkan bagaikan cahaya, di mana Cahaya ilmu itulah yang nantinya akan memberikan petunjuk kepada manusia. Dalam Al-Quran, kata ilmu adalah al-ilmu. Dengan berbagai bentuknya terulang banyak 854 kali. Yang berarti menunjukkan begitu pentingnya peranan ilmu pengetahuan. Bahkan Al-Quran pun menyatakan tingginya derajat dan kedudukan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Bagaimana termaktub dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kaum muslimin yang berbahagia, rahimakumullah. Untuk mencari bukti kebenaran bahwa ilmu itu adalah cahaya dan dapat mengangkat derajat seorang, kita dengan mudah dapat melihat kehidupan nyata. Contohnya, orang-orang yang memegang jabatan kepemimpinan seperti presiden, menteri, ataupun sebagai direktur-direktur lainnya, mereka adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Para dosen, ulama, kiai, dan termasuk dewan hakim dalam acara ini pun, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu yang mereka punyalah, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang seperti itu. Salah satu sebab mengapa Allah memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah karena kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya melalui potensi akal yang dimilikinya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam, terutama teman-teman generasi muda, selalu berusaha menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan dibarengi memperdalam ilmu agama, agar kita kelak pun mampu menata kehidupan umat dan bangsa yang maju dan berakhlak Qur'ani, sehingga tercipta masyarakat madani yang menjadi dambaan. Sebagaimana isyarat Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Putri ya. Alhamdulillah Ibu Nani dari Jakarta. Jakarta 3 menit kalau diefektifkan dampaknya luar biasa. Iya, betul sekali. Baik, kita terima penelpon berikutnya ya Kak Keri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya. Walau ani walau ayah. Alhamdulillah. Iya, dari mana? Bapak? Nama saya Warnadi dari Masjid Taman Rumah Ilahi Sumpusat. Pak Warnadi. Warnadi. Di Jakarta atau di mana? Jakarta di, ya? Di anu, semua. Baik. Pemelang daerah mana ya Pak? Ciputat ya Pak ya? Semua Ciputat. Oh, Rempah Ciputat. Ya, baik, sudah tahu ya temanya adalah ilmu adalah cahaya. Insya Allah. Sudah siap? Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Orang yang berilmu hidupnya akan bercahaya di mana saja dia berada. Karena sesungguhnya orang yang berilmu berarti dia mengamalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat dan keadaan sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala bidang, baik akidah, ibadah, muamalah, muasyarah maupun akhlak. Maka hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia jadikan contoh. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, dari segala aspek kehidupannya, dari ujung kaki hingga ujung rambut, ia bagaimana berusaha untuk mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila dia ibadah, bagaimana contohnya sholat, maka dia selalu akan berjamaah di awal waktu, kemudian tempatnya di mana azan dikumandangkan atau masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana apabila dia bermuamalah, maka dia akan mencontoh bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya pun demikian dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam setiap dan keadaan, baik dalam akidahnya, muamalah, muasyarah dan akhlak, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu akan menjadi asbab hidayah dan kekalnya hidayah dimanapun dia berada. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesimpulannya bagaimana semaksimal mungkin, semampu mungkin kita mengikuti contoh yang terbaik, yaitu apa? Baginda Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya ibadah dengan cara Rasulullah SAW berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah dengan ilmu. Dan sesungguhnya ibadah apapun bentuknya, tanpa ilmu belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya dengan cara Rasulullah saja, maka ibadah kita akan berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, sekali lagi kepada semua hadirin wal hadirat yang menullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warna di tadi disebut ya. Iya, bagus sekali. Mudah-mudahan menang ya, Pak ya. Insya kita terima Allah. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya Balighu anni walau ayah. Iya, dari siapa, di mana? Dari Siti Kamilah, dari Banjarmasin. Banjarmasin. Dengan ibu siapa, Bu Mas? Iya, Siti Kamilah dari Banjarmasin. Ibu baik. Fadilah ya. Sudah siap ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Temanya adalah ilmu adalah cahaya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang terhormat, dalam kesempatan pagi ini, baiklah, tema yang akan kita kemukakan yaitu masalah ilmu adalah cahaya ataupun al-ilmu nuru. Memang ilmu adalah satu kewajiban bagi kita sebagai muslim-muslimat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Dan ilmu tersebut, ya, selain kewajiban, adalah merupakan suatu petunjuk bagi kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man arada dunya fa 'alaihi bi 'ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bi 'ilmi." Artinya, barang siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu, dan barang siapa ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu, dan barang siapa ingin bahagia di dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Tentunya untuk menempuh kebahagiaan dunia, kita harus dengan ilmu pengetahuan untuk mudahnya menerobos daripada kehidupan dunia tersebut. Nah, justru dengan pengetahuan kita dapat mengetahui tentang teknologi canggih dan sebagainya yang telah berkembang seperti sekarang ini. Nah, kemudian untuk di akhirat, apalagi kalau kita untuk menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala, justru tanpa dengan ilmu pengetahuan, yang mana dalam hadis Rasulullah, ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tidak berbuah. Kalau amal tanpa ilmu itu adalah sesat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan dalam ayat Al-Qur'an. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari golonganmu semua, dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan menjadi beberapa tingkat. Nah, jadi justru Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita kelebihan-kelebihan daripada orang yang berilmu di dunia ataupun di akhirat. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti siapa? Kamila. Siti Kamila di Banjarmasin, iya. Alhamdulillah, subhanallah. Dan memang banyak sekali partisipasi dari pemirsa sekalian yang ingin ikut serta dalam acara tele dakwah ini, ya. Alhamdulillah, subhanallah. Dan mungkin sebelum kita akan menerima penelpon lagi nih Kak Keri, kita akan komrik dulu sejenak. Komrik dulu ya, jadi yang di belakang yang belum tersambung mohon bersabar karena kami masih akan kembali setelah pariwara berikut. Iya, Anda masih bersama dengan Tele Dakwah dan tema kita adalah Al-Ilmu Nurun. Anda bisa berpartisipasi di line telepon berapa, Put? 5743476 untuk Jabatabek dan 0215743478. Iya. Iya, dan jadi sekali lagi acara ini merupakan siaran langsung yang merupakan lomba berdakwah ya. Iya, bilisan. Iya, bilisan melalui pesawat telepon. Alhamdulillah. Dan bacaan Anda juga atau penyampaian kita ke dari telawa ya. Penyampaian Anda juga dinilai oleh dua orang dewan hakim terkait dengan ketepatan, kefasihan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Anda harus betul-betul menyampaikannya dengan seefektif dan efisien mungkin di samping waktu yang kami berikan hanya 3 menit. Betul sekali dan insya Allah nanti pemenang akan mendapatkan penghargaan dari kita semuanya berupa uang tunai sebesar Rp500.000. Tapi tampaknya pajak ditanggung oleh pemenang. Betul nanti. Sekali. Baik, dan kita masih menantikan partisipasi pemirsa sekalian. Iya, tampaknya tersambung, Bud. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ya, passwordnya Balighu Anni Walau Ayah. Iya, Balighu Anni Walau Ayah. Balighu Anni Walau Ayah. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana dulu? Bapak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori, silakan, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilmu itu ibarat cahaya. Hati nurani tanpa ilmu, ilmu agama khususnya syariat Islam khususnya, tiada arti karena kita tidak akan tahu bagaimana caranya menyembah Allah. Pada waktu-waktu kapan kita harus menyembah Allah dan bagaimana kita menganggap sesuatu perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik. Hanya karena ilmulah yang bisa membedakan itu. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi rujukan bagi ummah Islam dan khususnya umat dunia ini khusus umumnya untuk memastikan apakah suatu kebaikan itu dianggap memang dianggap baik dan suatu keburukan itu memang yang seharusnya untuk dijauhi. Karena banyak umat tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sehingga membuat-buat sesuatu yang dianggap baik. Padahal menurut Al-Quran dan As-Sunnah itu sebenarnya harus dijauhi. Jadi seharusnya lah akidah yang berbasiskan Al-Quran, Islam dan syariah dan moral menjadi rujukan bagi umat Islam. Bukan pemahaman ahli filsafat yang tidak berbasiskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semoga ummah selalu mendasarkan diri pada hukum-hukum Allah, kepada tuntunan-tuntunan Nabi yang telah dicontohkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Yori dari Tebet. Betul sekali. Alhamdulillah, subhanallah. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Passwordnya Ibu. Dengan Ibu Tosiha. Balighu, iya, passwordnya dulu. Balighu Anni Walau Ayah. Alhamdulillah. Dengan ibu siapa dan di mana ini? Ibu Rosiha. Di mana? Haji Rosiha di Banten. Haji Rosiha di? Di Banten. Di Banten. Iya, iya. Baik, silakan Ibu Haja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu adalah sesuatu yang membuat dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pandai. Islam mewajibkan kepada hambanya untuk mencari ilmu sampai mati. Bahkan Allah akan mengangkat derajat kepada orang-orang yang berilmu. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fassahu yassahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ilmu adalah penting bagi umat Islam sedunia. Karena itu semua berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Ilmu itu milik Allah. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jikna bimislihi madada. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkannya kepada 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan itulah kesimpulan ilmu yang kita harus perlombakan untuk mencari ilmu dan harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Haja Rosiha dari Banten merupakan peserta terakhir pada kesempatan pagi hari ini. Iya, dan total semua kurang lebih ada 9 ya. Ada 9. Dan semuanya bagus-bagus sekali Putri. Alhamdulillah, dan pastinya dua orang Dewan Hakim akan bingung menentukan siapa pemenangnya pastinya ya. Iya, tapi jangan lupa karena ada kriteria-kriteria tertentu yang dinilai oleh dua orang Dewan Hakim. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ada ketepatan waktu, kemudian kesesuaian antara tema dengan isi dan lain sebagainya. Betul sekali. Dan tentu saja Putri Dewan Hakim nanti akan memberikan ulasan lagi barangkali ya. Iya, mengenai tema kita hari ini, mengenai ilmu adalah cahaya. Dan sepertinya langsung saja Kak Keri kita akan mendengarkan ulasan tersebut. Iya, dari dua orang Dewan Hakim kita. Dan mungkin ulasan pertama akan disampaikan oleh Ustaz Azami Samiun Jazili. Silakan. Terima kasih Ustaz. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, para Ustaz dan Ustazah yang sudah menyampaikan materi tentang al-ilmu. Pertama, ketika kita berbicara tentang ilmu, maka sudah barang tentu dalilnya harus jelas, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, ketika mengambil dalil, ya, khususnya dari Al-Quran, Al-Karim, maka sebaiknya, bahkan seharusnya mengambil secara utuh. Jangan sepotong seperti umpamanya, yarfa'illahu alladhina amanu. Yarfa'i fi'il mudhara itu enggak ada yang dibaca kasrah. Aslinya yarfa', karena ini jawab daripada ya yang sebelumnya. Maka tadi ada salah satu ustazah yang menyampaikan ya, dia dimulai dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum, kemudian terus baru yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Sehingga utuh ya, sehingga utuh apa namanya istidlalnya. Yang kedua ya, ketika kita bicara tentang ilmu, diupayakan ya, mengambil ayat yang sebanyak mungkin meskipun waktunya cuma 3 menit. Jangan ada kesan ketika bicara ilmu selalu ayatnya yarfa'illahu alladzina amanu. Padahal banyak umpamanya begitu pentingnya ilmu, sampai ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat yang kali pertama turun dalam Al-Qur'an berbicara tentang ilmu, tidak berbicara tentang jihad atau nikah ya, atau jual beli dan sebagainya, atau politik. Kenapa? Karena seluruhnya itu tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak berdasarkan ilmu. Makanya termasuk ibadah kita, rumah tangga kita, semuanya akan tidak bernilai di mata Allah kalau tidak berdasar ilmu. Ambil ayat dalam surat Al-Isra umumnya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kemudian yang ketiga, kaitkan dengan realitas yang ada. Sehingga seolah ilmu tidak, ketika kita berbicara tentang ilmu, tidak sebatas wacana. Umpama kita berbicara tentang sifat-sifat orang yang berilmu. Sebagian masyarakat menganggap ukuran orang yang berilmu yang disebut alim atau ulama adalah orang yang ilmunya banyak. Ternyata Al-Quran tidak seperti itu ketika berbicara tentang ulama. Ya. Al-Quran tidak mengatakan al-ulama humul ladina kathurat ulumuhum. Ulama itu orang yang ilmunya banyak. Bukan begitu. Tapi Allah kaitkan dengan ketakutan mereka pada Allah. Innama yakshallah min ibadihil ulama. Jadi definisi ulama adalah menurut Al-Quran orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan hanya kepada Allah. Ya. Dengan demikian masyarakat tidak, ya, tidak bingung ketika ada beberapa orang yang berbicara tentang Islam tapi ada kesan bertolak belakang. Sering kita mendengar ungkapan, ya Ustaz, yang membela ini ulama, yang membela akidah yang sesat ulama juga. Dari mana itu disebut ulama? Ulama bukan ukurannya, ya, yang mempunyai pendidikan Islam. Meskipun penting, ulama tidak ukurannya orang yang mempunyai titel, walaupun itu penting. Tapi menurut Al-Quran, ulama adalah, ya, orang yang benar-benar hanya takut kepada Allah. Innama yakshallah min ibadil ulama. Bahkan dikaitkan dengan kata ibad. Artinya pengabdian ulama itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Sehingga dengan demikian, ya, masyarakat paham betul, oh itulah yang namanya ulama. Jadi tidak ukurannya sekedar banyak dan sedikitnya ilmu. Kemudian yang terakhir dari saya, saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, tadi judulnya al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ya. Seseorang akan tenggelam dalam kegelapan kalau tanpa ilmu. Rumah tangga akan hancur berantakan kalau tidak ada ilmu. Pemerintahan juga akan hancur berantakan kalau tanpa ilmu. Partai, organisasi, jamaah juga akan bertikai di dalamnya kalau tanpa ilmu. Makanya ayat yang pertama berbicara adalah ilmu, bukan yang lain-lainnya. Karena saudaraku sekali lagi, seluruh aktivitas kita tidak akan diterima oleh Allah tanpa dengan ilmu. Inilah barangkali saudara sekalian yang bisa kita sampaikan, dan kita akan bergerak dari Syekhuna Dr. Lutfi. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih. Ada perbedaan antara Quran dengan hadis yang harus diketahui oleh para peserta dan para pemirsa sekalian. Ada, kalau Al-Quran semuanya sudah sahih Ustaz. Iya, jadi ngambil ayat yang mana saja sudah oke, okay, kan? Tapi hadis, ada hadis yang sahih, ada hadis yang tidak sahih. Betul. Karena itu para pemirsa harus mengambil hadis-hadis yang sahih. Daripada penulis tadi ada yang menambah-nambah, menambah kalimat yang sebenarnya Rasulullah SAW tidak mengatakannya. Sebagai contoh tadi ada dua kali pengulangan, talabul ilmi talabul ilmi fadlatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa muslimatinnya enggak ada. Yang benar adalah ala kulli muslimin. Sedangkan muslimatin itu adalah penafsiran dari kata-kata muslim. Muslim jangan diartikan sebagai orang laki-laki muslim, akan tapi umat Islam. Sehingga umat Islamnya itu jatuh kepada umat Islam yang laki-laki maupun umat Islam yang perempuan, muslimah atau muslim atau muslimah. Itu. Terus ada juga hadis-hadis yang populer sekali. Orang sangka hadis padahal bukan hadis. Contoh tadi, utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Ini mahfuzat ini. Hikmah yang dikatakan oleh para ulama. Begitu juga man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ini kata Imam Nawawi sendiri, ini bukan hadis, perkataan para ulama sekalipun maknanya benar. Jadi kalau ingin mengungkapkan ini, dua kata-kata tadi, dua hikmah tadi, jangan menggunakan kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi gunakanlah bahwa banyak ulama yang mengatakan, atau ada ulama yang mengatakan bahwa kita harus utlubul ilma minal mahdi ilal hadi, atau banyak sekali ulama yang berpendapat bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, atau kita katakan sebagai salah satu dari hikmah yang sering dikutip oleh ulama adalah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi ila akhirih. Itu niatnya. Terus juga sebaiknya kalau Quran itu tanpa menyebutkan ayat, asal lafaznya benar, asal Quran kutipnya benar, itu sudah oke. Sedangkan hadis itu sebaiknya itu mengutip juga man rawah hadal hadis, siapa yang meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Karena penyebutan dari sebuah riwayat itu akan mengindikasikan bahwa hadis ini sahih atau tidak, atau dhaif atau tidak. Sebagai contoh, kalau hadis ini rawahul Bukhari, kita katakan hadis apa? Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa bisabilillah tayarja, rawahu Muslim ya. Rawahu Muslim. Maka enggak usah dikatakan hadis ini sahih, orang sudah paham bahwa hadis ini sahih. Tapi kalau ada hadis hadis riwayat Ibnu Majah tadi talabul ilmi, maka ada kemungkinan sahih, ada kemungkinan dhaif. Ada hadis yang lain yang riwayat rawahu Tabarani, maka hadisnya kemungkinannya dhaifnya besar gitu. Ada juga kemungkinan hadisnya sahih. Karena itu saran saya, selain apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Fadil Dr. Azami, ketika mengungkapkan hadis harus menggunakan hadis. Jangan menggunakan Al-Quran saja tanpa menggunakan hadis. Ada juga beberapa peserta tidak menggunakan ayat dan tidak menggunakan hadis. Ada dua ya, dua tadi, Ibu Rosiha dan Ibu Nani itu tidak menggunakan hadis, hanya menggunakan ayat, Quran aja. Alangkah baiknya kalau menggunakan keduanya. Tapi sekali lagi, gunakan hadis-hadis yang sahih. Itu pesan saya. Iya, jazakumullah kepada Dewan Hakim, Ustaz Azami dan Ustaz Lutfi yang sudah menyampaikan ulasannya. Dan ini tentunya Putri menjadi bekalan ya, yeah, buat peserta yang akan datang ya. Sehingga ketika nanti Anda akan menyampaikan konten dakwah Anda yang bilisan ini, Anda tetap memperhatikan tentang hadis, tentang Al-Quran. Al-Quran tadi disebutkan kalau Al-Quran itu insya Allah sudah sahih semua. Kalau kemudian hadis ada yang tidak sahih, ada yang tidak sahih, ada yang lemah, ada yang palsu, betul, dan lain sebagainya. Dan ini Putri menjadi rambu-rambu juga ya buat bukan hanya peserta saja sih, kita juga begitu ya. Oh, pegangan kita ternyata yang sahih gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi mungkin lewat tayangan perdana ini banyak sekali pemirsa yang memang sudah hampir mengetahui mengenai tayangan ini adalah lomba berdakwah melalui telepon. Melalui pesawat telepon. Dan Putri tampaknya yang tadi sudah tersambung gitu, yeah, sudah tidak sabar ingin tahu siapakah sih sekarang ini juara terbaiknya. Dari 9 orang peserta tadi kita hanya memilih satu juara saja. Dan perlu diketahui nanti pemenang wajib memberikan foto ukuran postcard yang akan ditayangkan pada saat final. Iya, karena setelah terkumpul ada, 9 orang. Iya, insya Allah finalis. Jadi bagi para peserta yang sudah tersambung dan keluar sebagai penyampai terbaik akan kita masukkan dalam grand final kali ya. Betul sekali. Dan mungkin langsung saja kita akan umumkan siapakah pemenangnya. Iya. Langsung ya, Kak Keri ya. Iya. Baik. Pemenangnya untuk hari ini adalah seorang ibu, yaitu Ibu Sunani dari Jakarta dengan total nilai 121. Iya, barakallah kepada ibu. Selamat, atau ustazah ya. Ustazah Nani. Iya, dan kepada Anda pemirsa, insya Allah di pekan depan kita Teledakwah akan kembali hadir dan tema yang akan kita angkat apapun? Mengenai hidup yang bermanfaat. Iya, mudah-mudahan dengan acara seperti ini akan senantiasa menjadi penggugah semangat kita untuk senantiasa melaksanakan atau lebih tergugah lagi memahami melaksanakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Iya, betul sekali. Dan sekali lagi kepada Ibu Nani selamat, dan jangan lupa untuk menyerahkan foto ukuran postcard ya, ya, biar tidak terlupakan. Dan tentu saja bagi yang belum berkesempatan menjadi penyampai terbaik, kami masih akan tunggu kesertaan Anda di waktu-waktu mendepan. Oleh karena itu jangan putus asa, latih terus tentu saja pembekalan-pembekalannya. Iya, dan karena kita akan hadir setiap hari Kamis pagi ya, Kak Keri ya. Iya. Insya Allah. Dan kita sedikit bertanya kepada Ustaz, masih bisa? Iya, kita ingin bertanya nih Ustaz. Ya. Mungkin apalagi yang perlu dipersiapkan oleh calon-calon peserta yang lain nanti? Ya. Kalau saya tadi ya, terkesan bahwa para peserta hanya menafsirkan Al-Quran. Seolah-olah kata-kata baik. Nabi itu enggak perlu ditafsirkan. Padahal baik, Rasulullah SAW diberi keistimewaan punya jawami ul kalim. Artinya kata-katanya padat sekali. Jelas Al-Quran lebih tinggi dibanding hadis. Akan tapi hadis juga bisa di... Iya, baik. Terima kasih sekali lagi, Ustaz. Bisa disambung penjelasannya lebih luas lagi, Ustaz. Dan kepada pemirsa semua, akhirnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqafi amanillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.